Matius bab 12. Esetong areh tepa na areh sabet ebek to isa alomampa etegel seeta meni gandum. Red morete mulai metek gandum pas ekakan. Ebek toreng oreng farisi nangalai jeria pas mator ka isa. Olati ka isa. Red morete sampian rak hukum agama. Ike paneka ngalakoni bareng seelarang areh sabat. Debuna isa. Apa bekna tak tau maca? Perkara apa selakone Daud, ebek to abek naben pengereng pada lapar. Daud jeria masuk ke pateleman soceh, pas ngakan roti selayat ragi ka Allah. Mangkana, norok hukum abek naben sengko, Daud ben beria kia pengerenga, tak oleh ngakan roti jeria, seoleh perak para imam. Ota bena, apa bena kita tau maca, dalam hukum Musa, jek saben are sabat, mam imam, sialako epat deleman soce nerak atau ranah are sabat. Tapi tak yang gep salah. Edi ngaki apa seko caki sengkok ria. Edi nak bedo saya rajaan dari pat deleman soce. Edelem Alkitab sebut lagi saya pentak sengkok kebelasan benih kurban keben. Jek sake ngebek na pacet ngerti ongku cak ocak jeria. Tanto bekna tak kira nyala aki reng oreng saya tak salah. Sebab anak-anak manusia kau besar ke arah sabat. Isa mios dari kenangan jeria, terus kasetong kenangan nak kebaktian. Jadiya beda orang tanang amate salaje. Beda reng orang setero nyaria salana Isa. Atanya kantaria. Pon apa kenying maberes orang iare sabat? Debuna Isa. Seumpamana, ia antara bekna beda si andik dumba setong. Ben iare sabat, dumba jeria. Tak cabur kalau bang sedalam. Apa kerana si andik dumba jeria, tak aih tiara, mak keluara dumba jeria dari lubang gelak. Ben manusia lebih aci dari dumba. Teti mon beria, bekna oleh nolong orang yari sabet. Sa'alanah jeria, isa pas adebu ka orang setananga mate selajerwa. Mara, tananga paloros. Orang jeria maloros tananga, ben tanang jeria, pas beres akan tatanangah sesala ajena. Tapi reng oreng farisi ontur dari kenangan jeria, pas amu pakat matiana Isa. Isa ngageli cek reng oreng farisi aniat cuba kasalerana. Teti salerana pas nyingla dari jeria, etorok bunte oreng sebanyakna. Salana jeria Isa pas maberes sekapiana oreng sesake. Tapi reng oreng jeria tak ebeki ala bele perkara salerana ka oreng lain. Tetih lakalakon debuna Allah, sepanapak kalaben parantarana Nabi Yesaya. Aria otosan seepele sengko, oreng seekataris nae sengko bencocok katang ate. Bi sengko, tang roh ebegia ka otosan jeria, otosan seaberta akia tang keadilan ka sabensa. Tang otosan jeria tak kera atokar otabe aira. Otabena apidato erong lorong raja. Breng selontu tak kera epotel bi oreng jeria. Demar selekelepen tak kera epate. Otosan jeria bekal terosa aperang sampai keadilan abujud. Saka biana bangsa bekal agentong akia pangarap bena katang otosan jeria. Sa'lana jeria beda orang butah ben buih. Polana iku besai roh jahat iki beka Isa. Orang jeria bi Isa apa beres sampai bisa acaca ben nangale. Orang pada heran ben ngucak. Apa oleh tetih orang ria potrana Daud seecan cia kirua? Ebetoh reng orang farisi ngiding perkara jeria. Pas pada nyaut. Orang ria bisa ngucuk roh jahat polanya eberi iku besa bi Beelzebul. Kepala na roh jahat. Isa ngageli kapikir nah reng orang farisi jeria. Tetipas adebu ke reng orang jeria. Mon setong negara aca pecah tetipan berban kelumpok sesaleng amosuan. Negara jeria tak kira kuat terus. Ben setong kota. Otabe keluarga seaca pecah. Ben saleng amosuan tanto ancor. Beriakiah edalem kerajaan iblis. Mon sesakalompok ngojuk sakalompok laina. Kerajaan iblis jeria nyamanala aca pecah ben bekal ancora. Bekna ngocak jek sengkok ria ngojuk roh jahat ngangkui kobasana Beelzebul. Teti mon kanta jeria, ret mo ret tebekna, sengojuk roh jahat ngangkui kobasana sapa. Lelakon ret mo ret tebekna tibi, notuaki jebekna salah. Tape sengko ngojuk roh jahat ngangkui kobasana rona Allah. Benjeria andi arte, ja Allah la mulai marenta engak tengak nabekna kapi. Tada orang sebisa masuk ke dalam benggona orang sekuat, ka angkui aram pasah di andina. Mon orang sekuat jeria tak etale gelu. Mon lamare etale, buruh ekening rampas di andina. Orang setak norok sengkok, seongkuna amoso ben sengkok. Ben orang setak nolongi sengkok, seongkuna marosak tang lelakon. Teti, bakna kotu tau, jok mon orang ala kotusah, ben makluar cak-ocak seyanya orang, orang jeria bisa isapora. Tapi, mon orang jeria yanya rona Allah, tak bisa isapora. Mon orang makluar cak-ocak sealaben kapotran manusia, kekening sapora. Tapi, mon nyanya rona Allah, tak bisa isapora, meski setia otabene akhirat. Mon teroh oleh abu sebagus, bungkana kotu duluk. Mon bungkan tak duluk, buana tak bisa bagus kia. Duluk enjekna setong bungka etemo dari buana. Bakna orang dereka, beremah bakna sebisa angoca aki, reng bereng sebecek. Mon bakna tibik jahat. Apa sekeluar dari colok, jeria esena atena. Orang becek, ngoca aki reng bereng sebecek. Sebab atena aese kebecekan. Sebaliknya, orang dereka ngoca aki reng bereng sejahat. Sebab Athena aise kejahatan. Jadi, kaya nga iya, iare kiamat, orang kutu pada tanggung jawab, kangkui sekabina cacana setadak gunana. Sebab, cacana bakna dibi, jadi ya, seyangkui motosaki, apa bakna salah, ota benja. Salah na jadi ya, ru guru agama benreng orang Farisi, bede sepada ngucak. Guru, kau letero ning alanah panjenengan mabedeka ajiben. Reng-oreng jeman setia ria, cek jahate ben cek terakana. Debuna Isa. Bakna menta sengkok mabeda keajiban? Bakna tak berikna keajiban, meski setongah. Kejabana keajibna Nabi Yunus. Yunus beda edalem tabukna cukok seraja, telo are telo malam abita. Beriakiah potran manusia, bekal enengah edalem tabukna bumi, telo are telo malam abita. Iare kiamat. Orang Niniwe bakal jaga, abereng benreng orang jeman setia, serta aku getereng orang jeria. Sebab, reng orang Niniwe jeria, atau berdiri satu sana, ebekto Yunus akotbah ka abekna. Tape edina, setia beda, syarajaan dari Yunus. Eare kiamat, rato dari negeri laok, bakal jaga abereng benreng orang jeman setia, serta aku getereng orang jeria. Sebab, Rato jeria, ajalanan cek jauh nah, dari koncana bumi, perak parlo ngeding aki ya, pengajarnya Sulaiman sebijaksana. Tapi edina, setiap beda, saya rajaan dari Sulaiman. Mon roh jahat ontur dari setong orang, roh jeria aleng-leng mande eman, kakenengan sereng-kereng, nyariah keneng nabu ambu lesoh, tapi tak nemo. Tetih roh jeria ngocak, sengkok abelia ke bengkok seyonturi sengkok roh bayi. Senapakna kejadia, bengkok jeria kosong, berse serta layator. Roh jeria pas ngebek roh jahat layena kapetok, seajahatan dari abekna. Roh-roh jeria pas pada masuk kapi ke dalam orang gelak, terus eneng ejadia. Bandi budina, kabadana orang jeria asaraan dari sebeluna. Reng orang jahat cuman setia, bekal kanda jeria kia. Tepaknah Isa ki abu debu ben orang sebanyak jeria. Epuh ben tantre tanah rabu. Ngadek eluar sambi aih tiar terobi sa abu debu ben selerana. Salah setong dari orang sebanyak jeria mator ka Isa. Guru, epuh sareng tantre tanah panjenengan beda eluar. Tero abu debu sareng panjenengan. Isa pas adebu. Sapa tang ebu? Sapa tang tantre tan? Salah najeria Isa pas atuting karet morete lacu adebu. Arya, tang ebu bentang taretan. Orang seajalena kikar sana tang ramah sebeda eswarga. jeriah tang taretan lakek, tang taretan bini, bentang ebu.